nona balaskan, bergetar hati menahan senyuman. Makna dari kiasan yang nona tuliskan membuat cintaku semakin membara. Burung pipit tak ayu sudika tua yang tak pandai merayu sudika tua. Hati bunda kulana tambatan saya. Wajah cantik dan ayu siapa yang punya? Mata lentik dan salim siapa yang punya? Hati bunda kulana apakah sebabnya kalau bertemu gadis seperti nona, pandangnya nona pula bertutur pujangga, cantiknya manisnya bak putri dewata. Burung pipit tak merayu sudika tua, hati bunda kulana apakah sebabnya kalau bukan nona tambatan saya. Burung pipit tak ayu sudika tua yang tak pandai merayu sudika tua. Hati bunda kulana apakah sebabnya kalau bukan nana, kalau bukan nana, kalau bukan nana tambatan saya.